Música na Combe. Teringat kembali saat saya datangi tempat ini, tempat pertama di mana dulu saya ketemu kau. Saya lihat kembali bekas langkah yang tertinggal. Saya menangis mengingat semua kenangan dulu. Sekarang saya menyesal dulu kas tinggal kau, hanya karena dirinya yang baru saja saya kenal. Saya ingin bertemu sayang, masih adakah kesempatan untuk saya perbaiki sapu salah yang pernah saya buat. Setahun sudah torang dua berpisah, setelah sekian lamanya jalani kisah. Jujur sapu salah buat kau mengalah, saya tahu kau itra rela, tapi saya buat kau lelah. Hadapi sapu sifat yang egois, maaf dulu su bikin kau menangis. Sekarang ini baru saya mengerti, setelah saya kehilangan kau. Apakah masih bisa jika saya ingin kembali? Apakah masih ada rasa cinta di kau hati? Kau tra bisa terganti, kau yang paling berarti. Please come back to me, baby. Sekarang saya menyesal